Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arba'il hijab wa hafa anhu min sama'il aqli kulla hijabi min syirabil jahli. Kata badan selalu disumusul ma'rifah ra'al muhaddar ki'amun kasifah nahmaduhu jala ala min'am bini'matin iman wa islam musallian ala nabi Mustafa wa alihi mustakmirina syarafa amara. Kajian keislaman yang dipresentasikan lewat bimbingan kepemimpinan ilahiyah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan awal pada malam ini kita akan mengenal lebih dekat, lebih komprehensif mengenai kepemimpinan di dalam Islam dan di mana posisi Al-Idrisiyah dalam peta percaturan kepemimpinan-kepemimpinan yang ada di dunia ini. Kemudian hari Ahad besok kita akan memasuki dengan tanzim. Tanzim itu pengorganisasian dari kepemimpinan ilahiyah. Kemudian bagian terakhir mengenal lebih dekat kebijakan-kebijakan, program-program yang digulirkan di bawah bimbingan kepemimpinan ilahiyah. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, kita akan mengenal kepemimpinan secara umum yang ada di muka bumi ini, sehingga kepemimpinan yang ada di muka bumi ini semenjak manusia pertama sampai hari ini dan yang akan datang, corak kepemimpinan yang ada bisa dibagi dalam dua kategori. Kepemimpinan yang pertama disebut kepemimpinan insaniyah. Untuk memudahkan, apa itu kepemimpinan insaniyah? Kepemimpinan yang dibangun oleh manusia. Inilah kepemimpinan yang paling banyak di muka bumi ini, membangun kepemimpinan atas dasar harapan, pemikiran, prosedur yang dipakai, bahkan kebijakan semata-mata murni manusia. Sebagai sampel ada monarki. Ini kerajaan murni, bukan kerajaan Islam. Atau konsep-konsep pemerintahan kepemimpinan yang dibangun lewat demokrasi. Ini konsep yang paling digandrungi oleh sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini. Konsep demokrasi yang dianggap lebih transparan, lebih adil, sesuai dengan kebutuhan setiap bangsa. Kemudian yang kedua, kepemimpinan ilahiyah. Kita definisikan kepemimpinan ilahiyah ini kepemimpinan yang dibangun oleh Allah yang berdasarkan petunjuk-petunjuk ilahiyah sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi. terbagi dua. Informasi rohanian itu ada berbentuk wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan para rasul Allah. Informasi rohaniah yang kedua berbentuk ilham yang diterima oleh al-ulama sebagai pewaris dan pelanjut kepemimpinan para nabi dan para rasul Allah. Yang kedua ini mereka adalah al-ulama. Untuk proses pemilihan melalui wahyu banyak kita menemukan di dalam Al-Qur'an. Kita angkat mengenai proses pemilihan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sampel, tidak usah banyak-banyak. Allah menginformasikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala rabbi dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dhalimin. Artinya, ketika Allah menguji kepada hambanya Ibrahim alaihissalam di kalimatin menggunakan jamak muannas salim. Dengan beberapa kalimat, arti kalimat itu ujian demi ujian. Bapak ibu ibu, kalau diuji oleh Allah pingin satu kali selesai atau pingin uji lagi? Biasa kalau orang diuji, aduh sudah hampir sabar, sudah habis kesabaran, pingin cepat-cepat selesai dari ujian, berdoa kepada Allah, ya Allah kapan selesainya ujian ini. Nabi Ibrahim diuji bukan satu kali, dua kali, berulang-ulang dengan bentuk ujian yang berbeda-beda. Ujian dari orang tuanya azab, malah membuat berhala. Sementara Nabi Ibrahim semenjak remaja telah terus berproses mencari Tuhan, sehingga beliau disebut sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Begitu kuatnya Nabi Ibrahim dalam mencari kebenaran, mencari Allah. Sementara bapaknya sendiri tukang membuat, membuat apa? Berhala. Berat beban yang diderita oleh Nabi Ibrahim, harus meluruskan tindakan-tindakan orang tuanya sendiri. Beban mental yang begitu berat, namanya juga kepada orang tua yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, kemudian harus meluruskan kesalahan-kesalahan orang tuanya. Tapi Nabi Ibrahim dengan pendekatan yang baik, negosiasi yang baik, dakwah yang baik, walaupun pada akhirnya ajar tetap tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi tugasnya selesai, berdakwah kepada orang tuanya sendiri. Begitu pula Nabi Ibrahim menghadapi penguasa yang takut kehilangan kekuasaannya. Sampai Nabi Ibrahim pada klimaksnya murka penguasa ketika itu, siapa namanya? Namrud, membakar demi ujian terus silih berganti menerpa Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Fa'atam mahun. Bukan hanya dihadapi ujian demi ujian, tapi disempurnakan ujian itu. Seperti siswa dan siswi dikasih soal-soal, bukan diprototin, apalagi hitung apa? Kancing. A, B, C, D. B, C, D, A. A, B, C, D. B. D, itu satri. Satri pinter gitu, kancing. Orang yang rajin, pandai, dia sempurnakan jawabannya. Kira-kira nilainya baik tidak? Nabi Ibrahim sempurnakan ujian itu. Kita kadang berat menghadapi ujian, tidak siap menghadapi ujian. Nabi Ibrahim memandang semua ujian adalah proyek ibadah, lahan ibadah. Karena hidup adalah ujian. Wa nabluqukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi Nabi Ibrahim punya pemikiran atau istilahnya paradigma berpikir yang tepat bahwa seluruh ujian, seluruh kehidupan adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat keimanan dan ketundukannya kepada Allah. Istiqomah tidak imannya, komitmen tidak keimanannya, Allah ingin melihat itu semua. Sehingga nampaklah kata Allah, mana yang imannya shodiq, mana yang imannya kadhib. Jadi proses ujian dan ujian supaya tampak jelas mana yang imannya emas, mana yang imannya kaleng. Yang mahal emas kaleng. Iman kita mau emas, mau kaleng. Hujan dikit, gak jadi gajinya. Ada orang yang memfitnah, berhenti bergurunya. Itu tanda-tanda imannya kaleng. Setelah dihadapi, sempurnakan ujian demi ujian, maka Allah percaya kepada keimanan Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan qala inni ja'iluka lin-nasi imana. Sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikan engkau Ibrahim imama, menjadi pemimpin linnas, bagi manusia pada zamannya. Ini satu informasi yang jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melalui proses ujian demi ujian, dilalui dengan baik, disempurnakan dengan baik, maka baru Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam bagi manusia. Jadi proses pengangkatannya berdasarkan informasi ruhaniyah. Informasi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Nabi Ibrahim ketika diangkat menjadi imam bagi manusia, Dia senantiasa berharap ada generasi setelah beliau yang mengikuti jejak langkahnya. Lalu berdoa kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku bermohon keturunanku, generasiku sama menjadi pemimpin bagi manusia. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu punya anak, cita-cita kita sebagai orang tua ingin jadi apa anak-anak kita? Oh, pasti beraneka ragam. Pengusaha pasti anaknya ingin jadi pengusaha yang lebih sukses daripada dirinya. Para artis, selebritis mencita-citakan generasinya menjadi artis selebritis yang lebih baik di masa yang akan datang. Semenjak usia dini sudah dilatih, alat-alat musik sudah dilatihkan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berharap generasinya mengikuti jejak langkahnya, mencari kebenaran, kemudian mendakwahkan kepada umat manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berjanji. Artinya generasi beliau kemudian hari akan diangkat menjadi imam bagi manusia seperti Nabi Ibrahim dengan syarat la yanalu ahdil zalimin. Janjiku ini akan ditepati kecuali bagi generasi yang zalim. Alhamdulillah, dari keturunan Nabi Ibrahim ini yang tidak zalim kepada Allah, zalim kepada nilai-nilai kebenaran, betul-betul melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah buah usaha besar dan cita-cita besar dari seorang ayah, Nabi Ibrahim. Kemudian cita-cita besar dan harapan itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Mudah-mudahan generasi kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi proses pemilihan melalui wahyu kita bisa melacak dari Al-Qur'an seperti ayat yang barusan kita kupas tentang pengangkatan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Proses pengangkatannya lewat informasi ruhaniyah berbentuk wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Umatnya ikut mengangkat tidak? Tidak. Ikut memilih tidak? Tidak. Boro-boro. Bapaknya sendiri gak iman, penguasanya tidak iman, umatnya mayoritas tidak iman, apalagi memilih. Nah, lalu proses informasi rohaniyah yang kedua yang berbentuk ilham, tentu kita akan menelusuri dari proses-proses pengangkatan para mursyid sebelum kita. Bagaimana proses ruhaniyah lewat ilham ini? Untuk mencapai informasi ruhaniyah dari Rasulullah SAW memerlukan tangga-tangga, memerlukan silsilah-silsilah yang mutlak. silsilah yang mutasil. Karena silsilah yang mutasil adalah legalitas ruhaniyah. Prosedur yang resmi seperti prosedur malaikat Jibril yang resmi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan informasi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat prosedur silsilah yang mutasil. Kemudian informasi itu yang misinya, yang isinya, pesannya untuk menunjuk seseorang dari hambanya yang terpilih pada setiap zamannya. Nah, hamba yang dimaksud bukan Nabi Allah, bukan Rasulullah, tapi al-ulama atau para wali mursyid. Ditugaskan untuk memimpin dan membimbing umat pada zamannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengenai informasi ruhaniyah lewat wahyu. Rasulullah SAW ketika di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kira-kira ada saksinya tidak? Tidak. Tidak ada yang menyaksikan. Maka pasti umat ada yang iman, ada yang kafir, ada yang percaya, ada yang ingkar. Termasuk pengangkatan dari hamba-hamba terpilih, dari ulama atau para wali mursyid, umat ada yang percaya, ada yang tidak. Dan disitulah ujian bagi umat manusia dalam menyikapi kepemimpinan-kepemimpinan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat proses ruhaniyah. Kemudian yang selanjutnya, baik sumber kebijakan ilahiyah. Kepemimpinan ilahiyah yang dijadikan sumber kebijakan dalam kepemimpinannya yang pertama, kalau sumber kebijakan para nabi adalah Alkitab atau suhuf dan hikmah dari Alkitab dan suhuf yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Jadi kebijakan yang digulirkan oleh para nabi dan para rasul Allah bukan kebijakan dirinya, kebijakan keluarganya, atau kebijakan kaumnya. Tapi sumber kebijakan yang digulirkan oleh mereka, para nabi dan para rasul Allah, semata-mata menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat proses wahyu tadi. Itulah yang menjadi kebijakan para nabi dan para rasul Allah. wujudnya disebut Alkitab. Sehingga kita wajib mengimani kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Jadi Alkitab yang diterima oleh para nabi itulah sumber kebijakan yang digulirkan kepada umatnya atau kepada kaumnya. Kemudian sumber kebijakan al-ulama